Giwat de sigi Paulus simdir. Ode atas manenen Yahudi na rewait irlian mahut tunde sikri. Ode tianuk te sirma biohe. Wai gue, korekan mogu moris mati gina itsenwege, ralak kwek rala negek tianugohe. Tela guala nekre mumuti hula sogwe nem labiain. Kesede anan Yasus kwe katulan lahuk tir miaba klenti irge yur hula sogwe ne, Yaso irmiam dir miamanei Paulus des miabiohe. Ngyo huan des nyunuge. Lemaden je Paulus tianuk tir ya masoma rago huay des miabiohe. Hei! Hula sogwana gyo hua odagun. Kali mugak meto tenam gwenel nyel. Kali ntwaklul des miamugun wasik tunge. Mak tiot nyetak musa ge. Keske mbilak nyetak musa des jagun. Kali maso iri remar go hua yao. Lemade irmiane ya Paulus sekrer tanuk ti Paulus marbohe. Hei. Kete muhmai. Kali nege hula sogwe iligi. Mai ga usuk hatulan lahuk ti iria mabak lenti irge yor hula sogwe. Lemaden je Paulus yalas mabiohe. Wai gwe. Lema kweda guno inege iga usuk hatulan lahuk ti irmi abak lenti irge yor hula sogwe. Kol nye kwe, desige mo lemak tuan kol je sielik. Kalim labia ino orgesti gita plan ge mak biohe. Kete muga nagwasim mahareta oge. Ode Paulus yeohe. Yahudi na rewait tirlian maut tunde sikre duma rosia lui saduki gi, ode duma rosia lui farisi gi. Lemade Paulus tela gelan matianuk tisirmu mabiohe. Wai gue, yau ne farisi yadwagun, ma farisi naretes no natut yau. Ode roria muai ne, mamiugun wasik tungeti ne, kaligal wasik mormiorifketi hate takkibohe, hirmia matirean armorifuruk. Giot Paulus itanuk kol jespionyo, itesyor swara itma, irlian maut tunde sikre rahesir, ma dumar bek tiror lui farisigi, ode dumar bek tiror lui sadukigi. Kali lui saduki gerto hago, mamatriana lemar mori huruk di, ode hula sogo lemaiga wasin nyaso manus leitki, tiabala irje lemaiga smaknan dagun. Klala lui farisi gerto hago he, tela de sikre mumune gimin. Lemade itte sirsuala itma raga horor. Mairmia esnura totne tak musa manusia li farisi ge du maramdir. Mareta telaror lui saruki ge o lanak sialik. Martanuk dirbohe. Kol nyek tio haram nyo. Irnya ge lema isal te bigandagun. Kaliana ja irge swaknan ge itne itun tine. Ta lema mahula sogwe wasi nyaso manusia itke itne itun tine. Lemade oror de sigela nak sialik. Denje sulla tarewa tu sekat batalion gim tau to anai de sikre rabi tiraraut Paulus ma anak jalini luri nare gisal. Denje uske katu de siaso wasi sulla tare marba tiral Paulus to air de sikre. Marori be sulla tare wena tramin tige huruk. Ode sewa kebonyo. Itebu tiesus ke miema imdir mianye ya Paulus. Ode tianuk tima biohe. Malgia uralam gue. Kali musti mo tima berita yao nuslan Roma geragun. Kola dene mua berita yatu Yerusalem ne. Ir Yahudi nare raga uktan martabahun Paulus. Odem sarin bonyo. Ir Yahudi nare dumarawah uksir. Martanuk tun sasam ge martabahun wa Paulus. Lemade rahop tihula sogwi, malema rakna moren, kolnye len laktabu hunwai. Iria maho gide sikre area ritke irge hea nata kresi. Lemade irge sikre batira ita irmeba klenti irge yur hula sogwi, nege wait usukatu nare. Tabal irmeanet lultu Yahudi nekre, order tanuk tisir marbohe. Amam lane, aram yo sutie ohe. Aramik temtem nemi huap makteide, malema aramik namo mien, kol nyelen la aram tiabahunwa Paulus. Lemaden je aramiten toha ema mior irlian mahutun de sikremumu, ma miano tisul datarewa etuskwek hatu batalion des, mam lios wohe. Mbiu mam bihmiamaka Paulus wasitunke, Ode miten ma yor Paulus maine huruk. Kol nye miala kol jes, ma kol nye len la yaitne, desike o ana aramikita mam tiaba hunwai tisal kek ditlanke. Kes jere Paulus msalinan get tiomol yur jes kerwai trekrek jes tiana arataba hunwa Paulus ne. Lema de biya sulatara wena tramin tige, ode lio suktela desti Paulus. Lema de Paulus siabuk sulatare, wait uske katu kompigeit, matianuk tide biohe. Amu, uten ma mor lialan nebati wasim uske katu batalion ge, kali biu matianuk namdum ti i. Denje sulatare wait uske katu kompide sige, yor lialan bes, bat uske katu batalion ge, ode tianuk tide biohe. Amam lano, Paulus masugar semet-met des, ya bugi amma iten ya amma gorlialan nue mao, kalio bakma tianuk namdum tio. Lemade uswe katu batalion desige jumak liala duwe simage, ode yori made ruger batir mesan ode yena imabiohe. Toto, namsay nema la mamutanuk mayanwede. Desigo liala du sialas mabiohe. Amo, ir Yahudi nare rek miara kak meta o mar bohe. Rubumar bih mama ka Paulus wasitunke. Den de anar mamara tento hao. Ma bolbolo mor Paulus bayi Yahudi nare wait irlian mauhut tunare wen rawahuk sirtike. Keske de amo, ketem tohan namrata nuk des, kalira kak met, ma irgehean ata kresineke, sirdes rabun tisal kekserike, marakita mar tabahunua Paulus. Irnekre rahuapde, ma anal le marakna moren, kol nyelen lar tabahunuai. Ode senwekeda kuno irnekre rakita mar tomolu tohaubo. Denje suletarwet uskekat batalion desige, tianuk tilyala desmiabiohe. Nenas. Kete muhestir geit dagun ohem losu namdum mayau. Makteyo yasol yala desmia yulagai. Sulatarador Paulus bae gubernur Felix tenus kaisareage. Lemaden je uskwe katu batalion desige yabu uskwe katu kompige naru. Ore tianuk tideruge de biohe. Miwahuk suldat ke atkwe naru. Ror sulat masai kudage he anit. Capal sulat magumak demurari iriat kue naru. Odena sewa magiban sigwe bonyo. Miktem temu nembetik mambiaye nuskai sariage. Odem setan huruk kuda naradum. Ma Paulus siya itisir. Odemi jaga imamak mamnyori bay gubernur Felixo kai saria. Maktei bonyo uswe katu batalion desige gesiatya keit. Ti gubernur Felix ma krela ge golnye. Gubernur Felix amam lanu. Gutene rasketiu. Yaune Claudius Lysias yau. Irnye ge Yahudi narer gumagai. Marala martabohunuai. Kestye gorwasik sulatare aramyori hai. Kali aram tiomolwo inege iria negara romai. Ode gobak ma kwe bae no yala sai, manera oit salge tiine. Lema de gori bae Yahudi narewae tirlean wautu nare. Kese dek tiwa hare turma wige, lema guto salge tuwa irnye. Makyur mea aram tunik nyetak mat nyat yeti. Talema mo aram luga yei semit met kekra lage. De cima mo iri Yahudi de sekrero it salge tii, marbohe irnye ge bilag wait haret kupkubak kebo. Makte yok tomol hurugohe. Iria Yahudi narer rek miarta bohonwai. Denje amu. Kal haret keti wasi sulatare. Maror Paulus batio. Ode gaso irmioit salti Paulus ne. Ma musti morlos wait tunnet yuragun. Amu teigiresje. Lemaren je sulda tiskrir toa haret des, ma sebah des tiaw noror Paulus, matirai tonus antipatriske. mabolbol ge bonyo suldat malau tare rulak sirei wen ramin tigi o Yerusalem. Lala suldat masai guda nare ror Paulus marbai Kaisarea. Giwat ranait Kaisarea bonyo suldat masai guda desikre reta teh ya ranit kiti gubernur Felix. Oderal Paulus tidagun. Ode gubernur ge baca teh jespionyo yena Paulus mabiohe. Mosia provinsi kabeide. Desio Paulus sialas mabiohe. Kosia provinsi kiligi agi. Denje gubernur distianuk ti Paulus suruk debiohe. Kol jesige mo tagita irmao it salgeti yo desikrema armaine aduk. Mamo de nen mogugun wasimtunge. Lema de gubernur ge yal haret keti wasi sundatare dum. Maror Paulus e wasi selian ge ma raja gaiti. Gubernur gua si Seljan nege heitul so Raja Herodes siadiri.